Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan sesuai dengan kitab yang dipegang. Rahimahullah ta'ala, la ilaha illallah, la nafiyah li jins, ilaha ismun, ismu la mabni la fathi bimahli nasab, wa khabaru la mahduf takdiruhu hakun marfu'un biha wa matrafihi dhamma zahirah bi akhirihi illa adatu istisna mulghah li'anna ma qablaha tamun manfi wa idza kana ma qablaha taman manfiyan jaza fiha al-i'mal wal ihmal wa huna umilat bidalil anna ma ba'daha badal. Yani la badala Allah badal min al-khabar mahdhuf. Marfu'un wa la matrafihi dhamma zahirah ala hirihi. La dirhama indi wa la dinara. La nafil jins tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar dirhama ismula mabni li fathi fi mahalli nasab ismula indi inda dharf mansub ada dharfiyah wa binasbihi fathah muqaddarah ala ma qabla al-ya mutakallim mana min duhuriya istighal al-mahal biharakah al-munasibah. Wahu mudaf inda mudaf waliya damirun mutasil mabniyun as-sukun bimahal jar bilidhafah. Wadharaf yang inda di sini muta'alikun bimahduf khabar la. Watakdir la dirhama kainun indi. Takdirnya kain. Mutaliknya kain. La dirhama kainun indi. Wala dinar. La. Wala dinar. Wawunya wawu ataf. Wa atifah. La nafiyah jins. Dinar. Ismuha. Mabdul fathi. Bimahal nasab. Khabaruha mahdhuf dan alaihi maqablahu. Ini berarti ini contoh yang dua-duanya beramal. La yang pertama beramal, kemudian la yang kedua juga beramal. Dirhama isim la, dinar juga isim la, dua-duanya beramal. Qala la naqata li fiha wala jamal. Bilang lagi ini di sini sekarang. Kam wajhan tajuzu fiha. Berapa bentuk bisa i'rab dalam kalimat ini la naqata fiha wala jamal? Filula wajhan. Pada isim setelah la yang pertama bisa wajhan. Al-imal wal-ihmal. Bisa beramal, bisa tidak. Wa idza amalnaha jaza fi thaniyah sasta ujuh. Kalau beramal, la yang pertama beramal, la naqata, maka isim yang kedua salah la, Yang kedua, bisa tiga bentuk. Bisa la naqata fiha wala jamala, atau la naqata fiha wala jamalan, atau la naqata fiha wala jamalun. Bisa jamala, bisa jamalan, bisa jamalun. Wa idza ahmalnaha, tapi kalau kita i'rab la yang pertama tidak beramal, jaza fi tsaniyah wajhan, maka la yang kedua isimnya bisa dua wajah. Ya, bisa mabni, bisa marfu. La naqatun li fiha wala jamala, atau la naqatun li fiha wala jamalun. Hanya dua. Qala, kata beliau, a'ribaha ala imal ula wa ihmal thaniyah. Silakan di'irab dengan beramal. La yang pertama beramal dan la yang kedua tidak. Berarti la naqata li fiha wala jamalun. La yang pertama beramal, la naqata. La yang kedua tidak beramal, wala jamalun. La naqata li fiha wala jamalun. Ya Rabbi, bagaimana la nafi al jins? Naqata ismuha, isim la mabni al-fathi fi mahal nasab. Li lam harfi jar, alia domir muttasil mabni al-sukun fi mahal jar. Wal jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf sifah li naqah. Fiha la naqata li fiha, fiha fi harfi jar. Ha domirun muttasil mabni al-sukun fi mahal jar. Fiha jar majrur, fiha muta'alliqun bi mahdhufin khabar la. Wala jamalun, wala jamalun, wawnya waw harfu ataf, la yang kedua tadi muhmal, nafiyah mulghah, tidak beramal. Jamalun ma'tufun ala mahal la wasmuha. Jamalun kenapa marfu? Karena di ataf. Atafnya kemana? Atafnya ke mahal la wasmiha. Atau ke mahal la wasmiha. Karena mahal la wasmiha itu fi mahal mubtada, marfu. Wal ma'tuf al marfu marfu. Wala mutarafihi dhammah zahirah fi akhirihi. La naqata li fiha wala jamalun. Ya, la'nya mulghah, jamalunnya marfu. Kenapa? Karena dia ma'tuf ke mahal la wasmiha. Al-wajh tsani, i'mal ula wa tsaniyah. Dua-duanya beramal. La yang pertama beramal, la yang kedua beramal. Ini lebih mudah. La naqata li fiha wala jamala, dua-duanya beramal. La naqata li fiha kali rab aladhi mada. Ya, la nafi jins, naqata ismuha, lamnya harfi jar dengan ya mutakallim, fihanya tadi jar majrur, mutalik dengan mahdhuf khabar. Wala jamala. Sekarang la-nya yang kedua beramal. Berarti la yang kedua, la nafi jins, dia beramal. Jamala ismu. La ismuha. Ismu la nafiyah. Mabni al-fathi fi mahal nasab. Wal khabar mahdhuf. Khabarnya mahdhuf takdiruhu fiha. Ya. La naqata li fiha wa la jamala. Wajah yang ketiga. Wajah yang ketiga adalah i'mal ula wa nasab tsaniyah. Lak yang pertama beramal, dan isim lak yang kedua mansub. Jadi la naqata li fiha wala jamalan. Wala jamalan. Isim yang pertamanya mabni karena lak yang beramal. Isim yang lak yang kedua mansub. I'rabnya la naqata li fiha sama dengan di atas. Wala jamalan wawunya wa'ataf, wa'atifah. La-nya tidak beramal. Nafiyah mulqah. La nafiyah mulqah. Jamalan ma'tuf. Ma'tufnya ke mana? Ma'tufnya ke ala mahal isim. La. Kalau ketika tadi marfu, ma'tufnya ke mahal la-nya, la dan isimnya. Kalau sekarang ketika mansub, dia ma'tuf ala mahal isim la. Kan isim la mabni fi mahal nasab. Dia jamalan ma'tuf ala mahal isim la mansub. Wa nasbihi fathah zahirah fi akhirih. Ini kalau beramal la naqata li fiha wala jamala atau wala jamalun atau wala jamalan, bisa tiga. Sekarang ihmalul ula wa ihmalul tsaniyah. Sekarang kalau la yang pertama muhmalah mulghah, kemudian la yang kedua beramal. Berarti la naqatun li fiha wala jamala. La naqatun li fiha wala jamala. Naqatun la-nya yang pertama mulghah, tidak beramal. Wala jamala la yang kedua beramal. I'rabnya la yang pertama nafiyah mulghah. La naqatun, naqatunnya mubtada. La-nya mulghah, naqatunnya mubtada. Wa mutarafihi dhammah zahirah ala akhirih. Li seperti tadi. Jar majrur sifah li naqah. Fiha sama dengan tadi, jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar naqah. Wala jamala, sekarang la-nya yang kedua la beramal. Wawnya wa'ataf, la-nya nafiyah jins yang beramal. Jamala isim la mabni alafat fi mahal nasab. Khabaru mahdhuf taqdiruhu wala jamala fiha. Ini kalau muhmal, kalau mulghah maka yang kedua bisa dimabni. La yang pertama mulghah, la yang kedua bisa beramal. La naqatun li fiha wala jamala. Yang kedua ihmal ula, ketika la yang pertama muhmal mulghah, yang kedua juga mulghah. Yani dua-duanya tidak beramal. La naqatun li fiha wala jamalun. Wala jamalun. La naqatun wala jamalun. I'rabnya la nafiyah mulghah. Seperti tadi. La naqatun. Naqatun mubtada. Marfu. Wa la tarfi'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Li seperti tadi. Lamnya harfu jar. Ya yang demi mutasil mabdin ala sukun bi mahal jar wal jar wa majrur pada fiha, fiha di majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada. Wala jamalun wa wa'taf, harfu wa'taf la-nya nafiyah mulghah, tidak beramal. Jamalun mubtada marfu. Wala mutarafihi dhammah zahirah ala akhirih. Wal khabar mahdhufun taqdiruhu wala jamali fiha. Ini ketiga la yang pertama mulghah maka hanya bisa dua pada isim tahla yang kedua, hanya bisa mabni atau marfu. Kata beliau, amma ihmalul ula wa nasbu tsaniyah fala yasih. Adapun ketika la yang pertama mulghah, tidak beramal, kemudian menasabkan isim la yang kedua, ini tidak benar. Tidak benar. Kalau dibaca la naqatun li fiha wala jamalan, ini salah. Tidak benar. Hanya bisa dua. La naqatun li fiha wala jamalun atau wala jamala. Tidak bisa dimansub. Tidak bisa dimansub. Namun demikian, Allahu a'lam.